Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'syiru khamra. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Nabbi'na bi ta'wili. Inna naraka minal muhsinin. Tsumma bada mengkonuti pertelo. Jadi jelas. Zuhara segede jadi jelas. Lahum kedua kitfir wa ahlihi. Lahum kedua wawini lo, kitfir wa ahlihi. Keluarga besar kitfir. Mimba jima ro'awul ayat. Mimba jima ro'aw. Yang dalam sause ningali, menimbang baik sopo keluargane kitfir al-ayat. Yang kira-kira pertanda. Pertanda ada lati ingkang nunjukno ala baro ati Yusufa ing atase bebasé Nabi Yusuf, mesti bebas saking sangkaan iki. Ayak junuhu yen to tetep menjara sapa keluargane kitfir ing Yusuf. Dalla nunjukno ala hadza ing atase iki apa dawuh layak junuhu, yektene padha menjara sapa keluargane kitfir ing Yusuf hatta khinen tumeka maring batas tertentu. Ayak ilakhinen tumeka maring batas tertentu. Maknane batas yang kotik ingkang jadi putus, jadi lerem, cara Jawa jadi lerem piye ing dalem kin apa kalamunasi apa gunjingane manusa. Fasud jina mongko jen penjara sapa Yusuf. Wa taqolalan manjing ma'u setan Yusuf arti jina ing penjara sapa fatayani sapa dua pemuda, ulamani tegese pemuda loro, lil maliki kedua raja. Ahaduhuma te salah sijine gulama ini. Iku sati iku tukang minume, pelayan minume raja. Wal aqalu taising liya iku sahibu ta'amihi, iku pelayan makanane raja. Faro aya rumangka berpendapat saka patayani ing Yusuf ditingali yu abiru engkang iso nakbirno mentakwil saka Yusuf arya ing impen. Faqala mongko ngucap saka patayani lanah tadbirna napa lanuh birna. Lanah tabiran naku yaktine bakal muji ingsun ku ing Yusuf. Kala dawuh sapa ahaduma salah sine patayan bahwa ataki sing tukang minumi radani, pelayan minumi. Ini aron. Ini sak temene ingsun aro iku ngipi ingsun ni ingsun. Ingsun ngipi aksiru engkang meres ingsun khomron ing anggur. Ina ban iki anggur. Wa qala lan ucap sapa ala koru sing liya sahibu ta'am tegese pelayan makanan. Ini aroni. Ini saat temen ingsun aron ingali ingsun ni ingsun dewi ahmilu ingkang bawa ingsun pokoro si ing sak dure sira ingsun khubzan ing roti. Tak kulo ingkang mangan opo atai rumanuk minggu sanding khubzan, khubzan ing pokoro si. Nabi'na nyeritakno siro Yusuf na ing kita. Khobaro na ing cerita kita, atau akhirna tegese gawe cerita siro Yusuf na ing kita. Bita wirihi kelawan tak wile ngimpi, bita wirihi tegese kelawan tak dire mimpi. Inna tak temani kita naro ningali kita kain siwa minal muhsinin ku setengah sangking mungsing api kola dawa sopa Yusuf lagu memaring fataya ini muhbiron khali wong sing nyerita anu anna ku tak temani Yusuf alimun mirsani bita diri rupiah kelawan takbir mimpi dawa Yusuf layakti kuma tu'amun layakti ora teko kuma ini siro loro ko tu'amun apa panganan turzakoni ikan jenpari nyirizki siro diing tu'am fimana mikuma ing dalam turu loro siro illa nabak tukumah kecuali nyeritano yang sungkumah yang siro loro bita wilihi kelawan takwile to'am filya kodoti yang dalam tingkah terjaga atau tingkah nyata kobla yakja kumah sedurungi yang toteko opo ikilah takwil kumah yang siro loro ay takwiluhu degece takwile rupiah kumah zali kumah temungkono mungkono kasih kumimah tengah sayang perkoro alamani ingkang ulang ni yang sungkoro robi pengiran yang sungkoro sihi ku tetap ing dalam ma'alamani robbi khatun utawi gegerai ala imanihi mengatasi imane subhanallah mengatasi imane ahli sijni ahli kelompok-kelompok sing di penjara sing bareng Yusuf tumakor agu mongkono limoto soko Yusuf hu ing ikilah sumakoro aku dikolihin sumakowaru sumakowaru mongkonuli nguwakno soko Nabi Yusuf ing dawe Yusuf alamani robbi dikolihin iklan dawe Yusuf ini taroktu ini saatem da ingsun taroktu ninggal soko ingsun milata kaumin ing agamani kaum bina kaumin layuk minun akan ngurah iman soko kaum billahi iklan aku wawun halite kaum bila atrat iklan akhirat dunyo te kaum ku kafir unal kafir kafir tak gitu. Wajah ketulan ada sopok insun mila ta'abai yang agamanya bapak-bapak insun leluhur-leluhur insun rupanya Ibrahimah Ibrahim waishakolah nisak waya'akubalah Yaakob makana orang arah itu orang bakal terjadi orang sayujo yang bagi lana ikut diri kita wakmu syrikah yang terlakoni syrik kita bila hitlan aku minsa'in yang opoi utaimi zaidatun zaidah li ismatina krono kajogone kita. Lalu kita tahu itu dia mengkono-kono tahu itu mungkin pasti lagi saking anugerah Allah alaih naik atas kita wa alam nasa naik atas yang menuso. Walakin aktaro nasa bina dia agak yang menuso. Walum dia aktaro nasa al kufar kufar kula ya suruh naik ora suka kafir. Lillahi marim Allah. Baik seriku nama kau musrik no sopo anak. Tumat koroha mengkono ini jelas no sopo Yusuf di doa ihima. Kelawan ngajak ning fataya ini ilan imani marim iman. Fakola. Mongko dawuh sapa Yusuf, ya sahibai sijni, he kanca loroku sing ing penjara. Sakinai sijni, tegese dua kancaku sing menghuni penjara. Ta'ar babun, ana ta te pira-pira pangeran mutafarikuna kang beda-beda kang akeh. Iku khairun ana ta luwe apik. Amillahu dibanding pangeran al-wahidu kang siji al-qaharu kang iso memaksakan kehendake kang menangan. Khobar, utawi dawuh iki ku khobar, istiqbah mutakririn. Utawi kalam, kalam khobar, tapi istiqbah mutakririn. Kang jadi istiqbah mutakririn. Mata buduna, orang nyembah sirakabah mintunihi ing salyani Allah wairihi. Kue orang nyembah mu ila asma'an, kecuali piro-piro jeneng. Sampai tumu gakang gawe jeneng sirakabah yang asma'. Sampai tum tegecekan gawe jeneng sirakabah, jahabah asma', kue darani asna'man yang piro-piro pengiran. Antum yutai sirokabe wa abakum lan bapak-bapak sirokabe ma anzalallahu biha min sultan orang nurun apa Allah biha kelawan ikilah kabe diibadah di hati kisik lawan nyembahin asna min sultanin yang hujah hujah dan tegesi hujah argumentasi ilmiah wa burhani dan bukti kebenaran inil hukum rano te hukum al hukum rano te hukum ayil kodo tegesi keputusan sing final kutila lillah kecuali muka gungai Allah wakil halis izini Allah. Amaro perintah sopo awala tak kujuin orang yang berdiri kafe illa iya ruki kecuali engkau. Dari kau temu kono kono tahu ke dari kau tahu ketika akhir lu kau jadi kau agama sing cecik kau mustaqim tegese kang cecik. Walau kita aksara nasi tapi nanti agak kau menurut sopo kum aku paling gula alamu na orang ngerti sopo aksara nasi. Ma umur korea si runa kang bakal jadi sopo aksara nasi lagi marima. Minal ada bintang sing cecik sopo ayu seribu namun kau ngakoni musyrik sopo anak. Ya sahibah ini kancol loroku sening penjara. Amma ahad hukuma anakun di salah sini siro loro Aisaki dikisi tukang pelayan minuman. Iku payu roju moko bakal dibebas no soko penjara soko saki baca salatin sausi telung dino. Fayaki moko iso ngelayani soko ahad hukuma robahu. Maksudnya minuminnya eng tuane ahad hukuma sayidahu homron eng arak. Ala adatihi ngatasi adati ahad hukuma. Wa amal akor wa anakun tesing liya payu proju moko bakal dentokno sopa akor baca salatin tak ditolong dino. Ya bodoh-bodoh ditokno. Tapi payu selaku moko den salib dihukum salib sopa akor. Bareng bar dihukum salib patakulu moko mangan opo atayu makno mirroti inggasi akor. Hadal takwiki ku takwilu rukyakuma ku takwile ngipi siroro. Pakola moko ngucap sopa caloro bau. Maro ainasean aku nang ngipi popo kue tak bodoh ini. Pakola moko dewe sopo Yusuf kudia wis dadi keputusan etama tegese wis dadi keputusan apa amru perkara Allah di rupane amr fi ka idzal ladzi tastaftiani takok sira loro saal kuma tegese takok sira loro anu saking mah sotar kuma cek bener no sira loro amkat dak kuma utawa ngora no sira loro bone iki iki kula terangaken iki masalah sing masalah Yusuf kalian sing repot nanti ganti pasal. Ini ganti pasal. Intinya Yusuf itu akhirnya di penjara. Kados kula ingin terangkan. Dari segi pencitraan, penjara Yusuf itu untung. Kesannya keluarga Kedir tidak salah. Bahwa yang niat selingkuh dengan Julekho ini sinten Yusuf. Jadi kesannya keluarganya Kedir tidak salah. Dicitrakan bahwa Yusuf yang di penjara berarti Yusuf yang salah. Tapi Yusuf karena seorang nabi, seorang soleh, dia yang rasa untuk daripada rasi penjara kon layani tante-tante sing rumet niku. Daripada jadi gigolo, dia kan enggak napa? Di penjara. Jadi Nabi Yusuf luwih seneng di penjara, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yakunani napa? Ilai. Kulo luwih saya di penjara timbang nuruti selerane tante-tante kan gauli ini udah di napa? Gigolo. Sehingga dua sisi penjara ini sama-sama menguntungkan. Keluarga Petrus untung dari segi pencitraan. Yusuf untung karena dia tidak maksiat. Boniku berakhir di situ istopnya. Terus di penjara ini wonten dua mantan pelayan raja. Raja ini zaman itu namanya ini Royan. Jadi Petrus posisinya menteri. Kalau tadi ini PM. Raja ini namanya Royan. Niku ceritanya ya tadi singkatnya cerita di Mesir saat itu ada kudeta diam-diam dua pelayan raja nih ini ku tukang pelayan minum sama pelayan makanan ini ku disuap oleh musuh-musuhnya raja supaya meracuni nopo raja yang pelayan minum ya lewat minuman yang pelayan makan lewat nopo mau disuap sama-sama mau disuap itu sama-sama mau siap melakukan tugas ngeracun nopo tapi sing pelayan minuman itu getun sehingga racun enggak jadi ditaruh di minuman tapi ketika getun niku boten koordinasi kalian sing tukang makanan sido racun yo disuap dia melakukan ngeracun tenan bareng pun dihidangkan ke raja roti makanan sama minuman arak. Niku ketika raja mau minum, niku sing ditok muni sepontan muni raja jangan diminum itu ada racunnya. Terus sing ditok muni raja jangan dimakan itu ada nopo racunnya. Malhasil akhirnya raja mulai bimbang. Rajanya ora goblok. Lho nang ngono mbe. Lah karena si tukang pelayan minum tadi kan enggak jadi naruh nopo racun. Juga itu menang, gak mati. Namanya racun itu racun ini. Tapi karena ada indikasi mau meracun tetap di penjara. Sing tukang makanan pemangan racun. Enggak aja. Akhirnya di tes dipakai no kucing, bonopo, kucingnya makan. Walhasil secara kriminal tinggi sing pelayan makan. Wes wong loro di penjara, pokoknya kok disalahin niat mati ini. Barang di penjara ketemu Kang Yusuf juga, Nabi Yusuf sing di penjara demi menghindari perzinahan milih nopo di penjara. Mulane kula pesen sing ngaji nang mriki sing ditegir melarat elek kudu syukur. Iku dalan dadekno ora di dino. Wong wedok mau gelem dino mek wong ganteng duwe duwe. Lah sing duwe duwe ganteng yo syukur nak ra kasil dino. Mergo iku luwih hebat wong iso kok ora nglakon. Sing kere yo kudu syukur. Piye kere ku jalan paling efektif, aman untuk tidak nopo. Ane lele lontai itu harganya murah. Kau ngarap telar, akhirnya sering zino. Nanti tarifnya tak miliar, agak angger uang kalau kelar. Kau lontai sombong, sehingga tarifnya dulu malah berkurang angger uang nopo. Kelar. Nanti tarif 5 angger uang kelar malah repot, malah nopo. Jadi walhasil mon. Lah nek ngono iki kan tingkat kriminalnya kan parah sing tukang nopo? Tukang makanan ngipi nak ndekne niku nggawa roti, dicocok manuk kon dhuwur. Sing tukang minuman ndekne metik anggur bar iku dihidangkan ke raja. Lah niku tak wilis pundi. Lah Nabi Yusuf itu padahal enggak tahu sama sekali. Tingkat kriminalnya dua orang enggak tahu sama sekali. Nabi Yusuf lewat pengetahuan dari Tuhan lewat Islam jawab ini. Nak sing ngipi mek anggur, anggure 3 tangkai. Niku diombeni raja. Dadi yo kowe kelem dirongkat bebas, bariku kowe diangkat jadi pelayan tukang minumnya ra. Lah sing gowo roti telu diangkat ning ndak terus dicocok manuk dari Nabi Yusuf. Yo kowe ditokno bertelem dino ri bariku disale. Grogi kok bareng dicocok. Ono salib barang kan bro, Nabi Yusuf. Orang kurang itu pola kita bodoh ni. Sekian bodoh ni, seorang pokoknya setengah apa terjadi neng gue mesti ngono. Meriang itu nama. Walhasil Nabi Yusuf akhirnya dua pemuda ini karena sadar yang diceritakan Yusuf itu benar, mulai curiga, kamu itu siapa? Kok pinter ngono? Yusuf lagi nuntut identitas. Ana ibnu Yusuf hilang. Saya ini putra kekasih Allah, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi anak ibnu Yusuf hilang. Aku itu anak kekasih Allah. Jadi beliau jawab bukan Yakub. Anak ibnu Yusuf hilang. Aku itu putranya kekasih Allah. Iku Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Aku di penjara secara zuman. Jadi cuma karena gue di penjara karena kriminal. Nah aku karena apa? Karena tidur ini. Terus Nabi Yusuf nih, wes nyenyak aja, gue mati jauh. Semudah menyembah pangeran. Jadi sampai di orang ibadah beno kok. Dan ini ya jadi pelajaran bahwa dakwah itu udah harus dalam kondisi ideal. Yusuf itu di penjara dalam kondisi miskin, tapi dia tetap menerangkan logika tauhid bahwa tidak masuk akal orang yang nyembah Tuhan banyak. Orang harus nyembah Tuhan satu. Ini disebut a'arba tumutafarriquna khairun amillahu wahidu. Waktu beliau akhirnya dakwah. Dan ini yang jamaah ngaji perlu ngetok. Kalau cerita ini masalah mimpi. Ini masalah juga ada orang kelendek juga ada. Yang juga kelendek juga bilang-bilang. Kalau orang ngomongin masalah mimpi. Fi khasi ummati Rasulillah Muhammad. Untuk umat kita yang kita alami sekarang, mimpi itu tidak ada artinya. Total, entah itu mimpi baik atau buruk, tidak ada artinya. Sampai Nabi ngendikan, kau yang nak mimpi apa? Sing syukur yang pengiran. Mereka saling mimpi, kere, rukin mimpi untuk duit, sing syukur. Yang mimpi nyata raiso, kau yang mimpi ini kok biasanya nak santri-santri segera pacaran, misalnya mimpi juno, ya sing syukur. Yang rapi rakuat, kau yang mimpi nopo. Oh, jatuh tahu, kau yang mimpi nopo. Misalnya mungkin dino haram, mimpi terus berapa? Mimpi terus ketemu orang wanyu, bapaknya balik ke juno, biar alhamdulillah. Bisa orang juta, kasih nama. Tapi pengeran itu aslinya juga, jalan keluar, orang kere-kere. Itu tidak perlu dino, tidak ada orang wanyu. Itu biasanya pengeran dibuat nama. Dan itu tidak masalah, dalam tradisi Islam tidak nama. Sehingga Nabi ngertikan, terus pokoknya nak ngimpi apa sih? Jadi nak ngimpi elek dari Nabi. Kau ingin itu nyiwa bintelu, falya tawar jillah. Baik aku, tidak apa-apa. Pokoknya kau yang ngimpi, itu bintelu, nyiwa, ya sudah tidak apa-apa. Tapi itu dawe Nabi dalam sisi tertentu. Tapi Nabi juga pernah dawe bahwa mimpi itu 63 bagian dari juzun nubuah. Sebagian riwayat 43 juzun minan nubuah. Jadi mimpi itu termasuk awal isyarat dari yang mau terjadi. Jadi kalau ceritakan beberapa peristiwa mimpi terbesar dalam sejarah Islam. Heraclius niku pemerintahan Romawi Italia yang di teritorial Palestina di Damaskus. Damaskus teng Syria teng Sam ya Pak Tengah. Niku raja itu mimpi bahwa dia itu bersujud pada orang sing khitanan. Ya hanya gitu saja. Terus dia minta penasihatnya, wong khitanan itu sopo. Ternyata itu ditaklili bahwa kerajaan Anda akan berakhir lewat syariatnya orang sing mensyariatkan khitan. Dan orang itu orang Arab, asli Mekah. Sehingga kepopulerannya Nabi dia termasuk faktor gunjang ganjingnya nyipirnya sinten. Ya. Begitu juga Fir'aun niku mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya. Semua ahli mimpi mentakwil ono bayi Bani Israel yang yaku Musa babah lagi mulkika yang jadi sebab bencananya kerajaan. Sehingga Fir'aun gak kebijakan mateni anak-anak yang berdasar mimpi. Jadi beberapa mimpi itu dalam sejarah memang kemudian nyata. Kemudian kiai-kiai misalnya wong ape rapi kan istikharah. Nah nyipi manuk dhewe jare ape. Kanca kula mibadhe kawin nggih crito. Gus kula badhe kawin mimpi cawit to napa. Kula istikharah iki kang niku kula mimpi ra ning tobat matane do nyamben ta. Jadi mimpi itu kan. Tapi masalahnya kan tidak semua mimpi itu berangkat dari hal yang baik. Ape turu ngowang-owang mikir utang, kakean angen-angen, ketak-ketok terus nopo. mimpi. Mimpi tuh, mimpi udah mimpi lah seperti. Sesuai pikirannya dia buat nopo. Jadi saya ini Allah tak berdoa, tak kuatin tenang, mimpinya gak karu, gak karu. Nah, setelah Nabi Muhammad dawuh ngoten, orang sekali bersaidina Umar, ini saya ceritakan yang waqi'ah, yang nyata, yang tidak pakai klenik, yang nyata. Sayyidina Umar itu pernah mimpi, ka'anna jikanna koroni salatan. Ketika beliau khutbah, aku itu mimpi, itik ayam, ayam-ayam jago, notok siraku salatan. Maro'aitu dhalika illa fujuro ajari. Saya melihat bahwa itu alamat, saya akan nampak mati. Dan mati saya dengan cara dibunuh. Itu pidato di depan umum. Ternyata kejadiannya betul. Umar dibunuh di pedang Abu Lulu Jinten. Jadi banyak cerita di mana mimpi benar-benar nyata. Nah, kemudian pertanyaan sekarang kan bagaimana dengan mimpi-mimpi kita ini? Mimpi macam-macam. Mimpi mau sekolah santri, waktu rapi, keempat, sama mimpi jumlah. Karena tinggal santri, mimpi wayo, semacam-macam. Ya semacam-macam, nanti mimpi rapi-rapi, mimpi wayo. Nanti kuirin, mimpi gedong duit, bareng komis. Lha kok maksude pangeran niku piye? Nah niku ora usah ditakwe, nggih. Nah sampeyan ditakoki iku pangeran ngimpi. Pangeran niku tak wilani pangeran apa? Nah kemudian niki yang bukti mukjizat, niki sing perlu kula terangaken. Nabi Yusuf akhirnya beliau dawuh. Kamu bohong atau enggak? Kamu mimpi begitu apa enggak? Tetap kejadiannya tetap begitu. Kudial amrul ladzi fihi tatab. Ya, kejadiannya pasti sing sitok engko ditokno ke penjara, kemudian diangkat lagi jadi pelayan minum. Sing sitok ditokno ke penjara, kemudian nanti bisa. Lalu pertanyaan secara syariat, Nabi Yusuf rongono itu berdasar hitung-hitungan nakwil mimpi. Apa memang punya ketangguhan, punya kelebihan dalam hal melihat barang mustahil, barang yang akan nopo niku kabeh ulama ijma itu sudah masalah mukjizat. Jadi dengan atau tanpa mimpi, niku Nabi Yusuf memang akan tahu mana yang akan terjadi pada dua pemuda. Mulane ketika dua pemuda itu mencabut orang tuh orang ngimpi power blast bareng ditakwil lagi disalibkan riang gitu. Napa? Dia kan cerita. Cerita mimpine nek di napa? Nggowo roti terus napa? Ditonton mano. Barang kita apel-apel disalib, orang-orang itu blok. Tapi jawabin Nabi Yusuf, cek kue bodoh di Jora, kejadiannya tetap seperti yang saya katakan. Ternyata tenang, setelah 3 hari yang satu diangkat lagi jadi pelayan minum, yang satu dikeluarkan tapi mau proses nomor, bisa. Jadi itu pun masalah-masalah mukjizat. Ini aku pulang nanti delok, tengahnya hati sokeh, itu yang paling ngeri itu. Ketika ini bersamaan mengerti sing ada riwayatnya gitu tenang klenek-klenek terus nanti tuku buku takwil mimpi ngomong sing arah wes jangan sing motor gitu kok takwil mimpi naruh rembulan alamat ini naruh burung alamat ini terus dihitung ngomong sing hitung barangnya nah rembulan dari harapan nara gerono aneh-aneh ngerti Kanjeng Nabi ini ku nanti dahulu. Ya Ali, kamu nanti itu setelah jadi khalifah. Benjaman percaya ini sama riwayat mutasila ila Rasulillah. Itu akan menemukan orang yang soleh-soleh. Sholat kamu khususnya tidak banding dengan sholat mereka. Puasa kamu juga tidak sebanding dengan puasa mereka. Tahajud kamu juga tidak ada apa-apanya dibanding tahajud mereka. Gampangannya di sini Ali, puasanya ya kalah, tahajudnya ya kalah, sholatnya ya apa? Tapi yang ruku namnadin murukasami minar rominya. Mereka keluar dari agama Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Jadikan di Nabi. Fa'idha wajat tahum fakturuhum. Kalau kamu menemui mereka, bunuh habisi. Fa'in Nabi kotlihim ajron liman kota lagum. Karena bunuh mereka itu baik sekali. Ajron liman kota lagum. Alamat mereka itu ada pemuda yang budak. Terus tangan kanannya. Depan sininya itu aduk ini kita mereka itu nopo baru nih ini ku wonten kutel mislah tasjil marka koyo putingnya susu nopo perempuan nabi yang ngerti kan tuh detek Lho niki tenan. Detail kan. Yo budake yo detail, ujung to kutilnya juga detail, tempat kutil itu nggih detail. Niki pun sampeyan ngerti. Ben nanti sesuai dengan ceritane Yusuf nggih, niki rumakno tenan. Niki masalah riwayat mutasilan, riwayat sing ila Rasul. Bareng Kanjeng Nabi itu kan ngadepi kaum Khawarij niki rumakno nggih, ben sing kusuk-kusuk tobat. Nanti kusuk nama-nama itu haram, itu ngantil pulau pulau ini diharamnya kiai pulau, diharamnya pulau-pulau kusuk nama-nama ini aku ada silsilah walaupun ada itu kusuk-kusuk nak rino koso, nak bunyi saja orang itu melayu-melayu benar, kusuk-kusuk seolah-olah itu jelas kurang tapi justru karena dia itu ideal, mereka itu ideal cara berislam itu ideal dan ini orang dosa, itu orang kafir orang dino dianggap kafir wong rasulah dianggap kafir, maling dianggap kafir, peminum arak dianggap kafir. Dengan makna konsekuensi hukumnya halal dibunuh, halal dibunuh, halal dibunuh, halal dibunuh. Kalau bahasa ini malah, wong kowar itu soleh. Tapi justru karena kesalahan si ideal ini, dia nganggap maksiat dosa gede kok kafir. Sehingga dia darah ini peminum kafir, pemabuk kafir, pezina kafir, pencuri kafir. Dan mereka di keputusan kalau itu halal darahnya. Sehingga kalau orang Khawarij itu kok bikin sebuah negara utawa jadi da'i makili kanjeng Nabi penerus Islam takok galopo, minta minum, takok galopo ya. Sehingga Nabi gabungan kepentingan kemaslahatan ini harus dihentikan. Pemahaman Islam yang begini harus di hentikan. Dan itu yang dipasarai, yang dinali, karena mau apa? Kalau tak ramai saya gitu, sampai mulai jadi rambedik. Status pulau ini, saat ini umur pulau patang pulau tahun. Pasti uang tahu nakal tahu saya naik edik. Jadi zaman khusus seminggu, saya rokin zaman khusus seminggu. Poso nak pergi tahajud, bertahajud terus kuat. Seminggu lah sesuai. Enggak orang mau jagungan. Dunia sedih lah, jagungan wajib. Padahal khusus lagi seminggu. Kalau tak ada poso seminggu, enggak orang nak poso, mau ngapangan berkewan. Padahal modal khusus. Kita ngomongan poso atau omongan seminggu. Kalau ngomongan tongcem atau takcem, wong ini itu nyomong. Ya begitu. Sehingga banyak kesalahan, tapi melahirkan tragedi vonis pada hukum yang poso sosial. Sehingga Nabi urasan, orang khusus nama-nama. Nah, kalau mari siwat yang Nabi ini lupa. Sama rauh yang nyala anak pulau rauh. Jadi kalau nakal kita ilmu, kita itu. Paham, ini penting. Nah, timbang mari sih dengan takut, tetap mari sih dengan gampang-gampang. Timbang kaya konco kulon, kulon kecil terus nyai tenanan, enak kaya jenengan. Kulon di konco, ngapian nyai khutbah bina syafal. Mansur ma'ramadron suma'at ba'u sitan bin syafal, pakaan nama somat garrokullah. Wong sing poso ramadron, bariku tanggal loro poso nom dino, kodok awal poso nopo, setahun. Sintai nerang mefajilai, melokok. Karena tanggal loro telu ngomong dituan, ya itu rokokan juga meh. Tituan itu rokok, ngelakoni pakwani pak kiai latihan. Lalu nunggu-nunggu kan kakak, bayangin, kok jika ngomong-ngomong, ketua keluar lo jenengan. Pak kiai, kok jenengan jibule rakot, ketua keluar lo. Kecewa deh, ini anu kiai sih. Kecewa deh, rugi pak kiai, pulau poso, jibule keluar lo. Jadi ini gua tanggal pinter tuanku. Tahu ini, aku kita dikira kurang pengkabian. Lopo tu barang-barang lopo. Lopo dan nyerang lopo tu enam lopo. Sama. Kau itu jadi dia gua. Kau itu menengah. Kau itu awal dari tahun 16 dengan pun Ramadan pun poso, yang pun saya pun Islam, yang pun saya kalau piambak yang namun poso kalian Islam. Lopo. Nyerang poso enam tahun barang lopo. Lopo mana? Sehingga umatnya dia juga nyimpulkan kiai ratenek dino omongan mereka ngelakon di lor lah kesalahannya orang tua itu kayak itu semua bentuk kejanggalan terhadap kesalahan itu divonis hurujun tanit Islam keluar dari nopo Islam sehingga dalam sejarah Islam kesalahan itu pasti membawa tragedi kesalahan yang berlebihan pasti membawa tragedi lalu juga geman soalnya teman-teman semoga orang dino ramateni wong pun. Nama tak kono tanggo-tanggo kulo, kulo dereng nate. Boleh yang pulau niayi tengaruan pun lima tahun. Ibu solat akhir masjid bengkapat rumit. Nah tapi kiai dia bung, kiai dia berhormat di pulau, di kota dia berhormat di pulau, beda memang. Bukan apa-apa, dia buka saya, sama rasa anak di pulau, dan pulau pun bolak balik pulau. Kanjeng Nabi Miamba itu kalau tidak tuh khutbah, misalnya khutbah itu sanadnya mutasil di Bukhari di Muslim. Itu beliau berkata, sholat ini sunnah, khutbah saya juga sunnah. Faman sa'af al-yasmah, sehingga pengen yang rumah Nabi Dato'ku, waman sa'af al-yang sore, yang enggak kepengen yang monggo bubar, monggo. Separuh sahabat itu bubar, yang dia anak dikucur, diri itu bubar tenang. Jadi Nabi Dato'nya tenang, faman sa'af al-yasmah, waman sa'af al-yang sore. Sehingga sholat itu dihukum itu sunnah, mereka yang ngakoni sholat itu kanji Nabi, berbimung dong. Mau sholat sunat tu, yang khutbahku ya sunat tu, sehingga Allah merupakan orang yang rapuh. Di pulau itu limang tahun nyai dia nanti rata-rata itu yang bintu. Dia orang jernih, biasa mau gitu. Tapi yang naik itu orang yang ngalir ngalir menyentungkan. Jadi tetap, biasa mau gitu. Tetap mau di batu lagi, gitu, pelan pulau. Gak sholat, gitu. Damai, Pak. Karena akan bahaya sekali. Kalau semua bentuk kesalehan kemudian menjadi aturan Kulau bolak-balik ngomong, andai kan semua kiai itu terawih. Dan semua terawih kayak wajib, tentu orang yang tidak terawih akan diponis fasik. Dan itu bahaya bagi Islam. Ada Pak Satpam yang soleh hanya karena mensatpam saat terawih, diponis fasik. Ada bakul bakso, bakul siomay, bakul yang macam-macam di terminal. Mereka demi keluarga dagangan, hanya karena saat itu tidak terawih, diponis fasik. Supir-supir yang di jalan, Pak Kernet, Pak Tukang Ojek, dan sebagainya. Fasik kabeh, entek umat Nabi nak ganteng wong saleh gugup. Kriminal, soal begini kok kriminal, kok nang ngendur kok. Nah, apa to ben tuan pangeran bener. Lonte, saya pertama ngaji di Jawa Barat kok orang kaget, kenapa Gus Bak ada fanatik sama terawih? Apa artinya Anda melakukan terawih yang sunnah kemudian mengkoni? Pak Wonso tahu pisang, orang belum terawih. Coba, orang-orang bakul bakso itu orang-orang miskin, bakul siomay, sapam, super, kernet, itu kasihan. Mereka dagang, yuk ngergani Nabi, mereka nyolong dari Nabi haram. Dan di sini dagang, mereka anut kancing Nabi. Mereka nyolong, nopor. Rumah tamu yang anut Nabi, kowe itu. Wong nanti jadi sapam, ya anut Nabi, mereka nyolong, ha? Jadi jadi sapam, mereka nganggu sari-ari Nabi. Kepengen gue jadi, nih. Tapi dua malu-malu nama kiai semua aneh nekat dari orang penurut. Nah, ya resiko ini kasih gue mau teniku. Ya, tapi tak ada bonus, bener-bener awin, bener. Loh, ini sama lagi anu, mohon dulu aku mau jujur. Daripada sampai kapan-kapan nak tenggen gue lah kaget, lho, kita juga terawet. Pokoknya kalau lu tolong kalau Dino, biasanya buatan terawet 3 hari. Ya, biasanya 3 hari. Pokoknya mesti wonten bonten. Gimana tenjelin, biasa. Sampai anak anut, anak kiai pasasan yang tutup gitu. Lho ke, kiai-kiai yang kulon yang ngaku nih. Ngekis nanti anu wani nak kulon resiko. Saya kulon pede mawon. Karena di darah saya itu mengalir ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan bahaya sekali jika kesalehan itu ideal. Kemudian korbannya main pokok. Itu tuh bahaya bagi Islam, bahaya. Coba hanya karena terawih yang sunat saja bakul bakso kena ponis, tukang ojek, toko sing buka, kena ponis semua. Lalu fasik semua, sampah semua. Kan kasihan Nabi. Oh, mereka jadi bakul bakso, jadi satpam, yuk peronong anut ajarannya cinten. Rasulullah, boleh nafah kok gue keluarga yang anut ajarannya cinten. Rasulullah, kok ada iki orang Nabi, orang ulama main ponis, ngelangkai ponis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing di sampu kue kan Nabi Muhammad. Kulo akan garis keras dalam hal ini. Saya bela yang tidak terawih. Kau yang bela terawih tak? Yang bela terawih apa nama? Lo itu nyata. Yang saya kenal kemudian saat saya ngaji di Bojonegoro saya ceritakan sampai cari di Ihya. Di Ihya Bab Fadilatul Kasbi. Dan nanti yang ngalim-ngalim itu nyari sendiri. Bab Fadilatul Kasbi. Jadi ada kisah nyata, suatu saat Rasulullah itu jagungan ngaji di teras masjid. Ya sama Abu Hurairah sama sahabat-sahabat ngaji. Dia ngaji. biar aku kitab sing arang sampai sing Rasulullah nabi sing ngaji gua kitab repot ketua suku mau tak sing duwe super Islam ngaji nggak gua referensi malah lucu malah hasil pak tengah ngaji wonten tiang jempal gua gak beto cangkul pokoknya beto alat pertanian jadi tengkebun kelemor ada orang yang kena ya orang yang sawah berhenti pokoknya mau jempal bagai jorokin jempal gagal marah berarti sahabat-sahabat yang melok ngaji kaji nabi ufro ya Rasulullah iman yang gagai moten kok gagai gak tinggung ngaji halah karena jala jubillah untuk keperkataan pemuda itu untuk ngaji kalau kaji nabi ini kena ngaji kok ini malah moro nopo terus dari kaji nabi halah kamu jangan bilang demikian. Dia itu ke sawah itu karena ingin kerja. Mungkin dia punya anak yang harus dinafkahi, atau punya ibu renta yang harus dinafkahi. Itu juga bagian dari ajaran saya. Harus sampai gimana? Mulai kalau sering ngaji tunggu-tunggu cerita, saya ini kiai paling sukses. Mereka aku nak ngaji, orang sering ngaji, seneng mau ngaji sehari hari kan ngaji. Tangga aku udah orang ngaji yang sawah ditinggal ya seneng. Itu ya barang tuh. Lah kiai sing kepengen anu ajaran sing ngaji tok umate kan sing ngaji tok. Lah nek aku sing ngarit sing tak wae tak anggap anu ajaranku, aku ya ajaranku. Dadi menangan aku matu aja. Mergo nek ngaji tak anggap napa? Matu. Wah aku cuma nakalan. Ora kalah piye tenan nek. Rasulullah cara pandang begitu, sing ngaji ya dianggap umate karena tolabul ilmi. Sing tetep ning tegal mencangkur golek apa kok ya dianggap umate mergo tolabul ilmi. Anak jadi kiai ngono kan nanti kan gak kemerungsung tuh gitu, orang uring-uring kan. Mungkin ini cek nemenin, tidak ngaji mau, malah keduanya mau sawah. Ya malah tersiksa lagi. Wah tersiksa keliru. Wah tersiksa apa? Keliru. Pemuda di seputar Nabi dituliskan, kamu jangan bilang demikian. Orang itu ke sawah. Cari nafkah untuk anaknya, untuk ibunya, itu bagian dari ajaran. Nah, ngoten kan enak. No? Enak ya sudah. Sama-sama ya. Mohon kembali ke tamu kaum waris tadi. Yang solehnya ideal. Ketika Ali dengan Muawiyah konflik secara politik, dan itu harusnya normal. Jadi ini orang cocok itu tukaran. Ini tinggal orang cocok itu no? Tukaran. Itu barang normal. Orang cocok orang tukaran. Ini orang normal. Buat waris tersiksa. Jadi yang pemimpin Islam kok marah-marahi tukaran. Nak ngono sing marai fitnah kanggung Islam ku yung sing tukaran niku. Kelompok-kelompok waris sing soleh ku rapat. Kelompok soleh-soleh ku rapat. Mu satu tempat mutus no. Nak ngono biang keladi fitnah Islam harus dibunuh. Yaitu Ali, Muawiyah, Amr bin Nu'ayn. Ali ku presiden Medina. Sinten Muawiyah presiden Syria. Amr bin Nu'ayn penguasa budiman. Padahal tiga orang ini sama semua. Dua orang wong khusus, orang cara teori intelijen gak akurat. Wong gawe takte kok ngene. Misale roken takok. Lah ali sing di, pokoke ali sing imami salat subuh. Lah teng Mustafa takok kuwi kudu. Lah nek mami ya sing imami salat. Iku engko arep iku pokoke sing imam. Amro kok aja sing imami salat subuh. Banyak riyen ana tradisi nak khalifah ku imami salat nomor. Lah aku ora khalifah dadi ra tau imami. Wong kula nate modok kula nggih makmu. Nah niku walhasil akhire sing ditugas no mateni Ali delalah sukses. Mergo dicina Ali dibunuh oleh wong kuwi. Muawiyah delalah itu iku meriah, ngomong asisten ini mami, mak asisten ini mate. Wong entropi intelijennya pokoknya sing imami napa? Cukup, jadi kalau nganggur lari kecil wajahnya gini, sakit taning itu rawur-rawuran naik, pokoknya tinggi mami itu dong. Cukup. Amr bin Nu'ayn. Bejo ya, pas dibaca mau kena bokong ya, walhasil rasi itu nopo. Itu menjadi sejarah terburuk dalam Islam. Itu di mana kesalehan menginspirasi kekacauan dan kegaduhan. Itu aku gak lebih soleh atau ngomong itu, terus ketika roh Gusdur, roh Kiai Nasional, seorang kiai rokok gelum salaman untuk menghidup salah sitok gile. Padahal kalau kamu fair, nak kue darani salaman untuk menghidup itu satu dosa, oke udah nabi misalnya salaman untuk menghidup itu dosa. Tapi nak kau iman kan beda dengan Nabi. Nabi rasa lu ikut tak. Nabi juga jawab. Wong sing solat dosane hilang, sing wudu dosane hilang. Wong nak wudu batok tangane, batok tangane hilang. Kenapa kamu hanya iman dosane, tak orang iman berjuang tu itu? Iku kau nyeri kau semalam rusak ikan, kau iman kau paruh. Lu kan tidak adil kan? Coba sekarang, orang-orang soleh mengkoli cinta salaman buat wisuk dosa. Apa sejata apa itu? Dawe Nabi kan? Lu kenapa dawe Nabi yang lain bahwa orang yang wudhu, yang sholat, dosanya coblok, kok gak diiman? Buatan tak seudung kan? Sebenarnya kok milah yang mengadili orang kan? Sebenarnya milah yang mengadili. Kalau dia adil harusnya gini, salaman yang buat wisuk dosa. Wudhunya marai jadi kafaro. Lah anak aku orang tak aman juga wedok. Jadi gajaranku untuk poin orang perlu hilang. Menurut kan lu sedengan kok ya. Misalnya komentar yang ngerti kan apa? Buat ya yo, belum salaman juga wedok. Padahal beberapa hadis sore dan mutawatir dan diulang-ulang oleh Rasulullah. Wong sing sholat limang waktu dosane hilang. Wong sing wudhu dosa ngetuk orang ini. Mau baca tangan ngetuk kok. Ini tuh juga dawuh Rasulullah. Kenapa yang dawuh ini tidak diiman? Ini menjadi tidak adil. Yo soleh karena orang banyak orang ideal, lihat kesalahan yang apa? Tak cari gitu yang sama. Misalnya waktu itu dia salaman bung Wito, si api enak si bapak ya ibu salaman bung Wito, yo mana ada mana? Si api enak si bapak ya ibu cuni dalam rapat si ayu salaman bung ayu. Bapak ya ini orang dunia tak juga-juga di sepuluh orangnya tidak tahu, tidak haram, ya haram hukum tapi ketika Pak Yai mau wujud tidak bodoh-bodoh keyakin lu darah salaman haram berdasar apa? Dari tadi Nabi lah kok meyakini nak wujudnya berdasar apa? Berdasar apa? Dari Nabi kenapa jauh yang dosa kok imani terus? Jauh yang ngilangi dosa orang kok imani jadi pengikut Nabi kok pilih separuh, paham ya? Lah nek coba sing nakal-nakal, nanti sing nakal-nakal milih sing cebrot terus dicutak. Dawuh dosane ganti imani, tapi dawuh cebrot itu toh. Imani iku yo perkara. Dadi sing nakal-nakal yo perkara, mergo milih enake napa? Pak. Walhasil kaum Quraisy itu memutuskan begitu. Lah niku Sayyidina Ali sederenge wafat, iku sempat merangi kaum Quraisy. Barang diperangi pun mati, ya ada beberapa kelompok yang sampai mati. Ini ku pengawal-pengawalnya Ali, jauh nanti panglima-panglima ini. Jadi gula ini uang sing sifatnya persis yang bisa guna Nabi. Itu berlain. Sayyidina Ali sempat panik. Masuk kan di Nabi gula. Masuk kan di Nabi gak bener. Terus Sayyidina Ali akhirnya turun tangan. Sodaqa wawwa, sodaqa rasul. Mesti kan di Nabi gula. Mesti kan, dan ini ku. Bangkai-bangkai yang kuarit, mayat-mayat yang kuarit. Ini ku disingkapi gambar oleh Sayyidina Ali. Ternyata orang yang disifati Nabi itu wonten teng tumpuan ketiga. Sangking. Akhirnya orang sahabat Sayyidina Ali doa Allah Akbar Sadaqa Rasulullah. Artinya, yang terkait cerita Nabi Yusuf, Nabi tahu yang akan datang. Itu gak perlu mimpi, ora perlu lewat mereka-reka, nak wel mimpi. Karena untuk Nabi, kayak Nabi Muhammad di Yusuf, pancen duwe hak, sebagian duwe hak, delok alam gaib, sing mau terjadi. Paham ya, semuanya Nabi Yusuf mau ngedikan, cek gue ngimpi cerang ngimpi, yang apa gue alami, yo ngoneku. Iku bodoh, dan Nabi Muhammad ngedikan, Ali gue tuh kan bakal ngalami, ngoneku, termasuk paham ya, terus ini bentapan ngetor, gue rau sang-sang ngate, ngimpi kok ditentang kusbah, enggak mandiri tau Nabi Yusuf, ngimpi ya kita awil. Takwilnya mimpi ini tidak mengikat dengan atau tanpa takwil Nabi juga tidak muka siapa? Paham ya? Nabi juga tidak muka siapa? Sehingga mau ketika saya mimpi muni orang-orang mimpi ngoten cek gue mimpi cek orang cek gue berdua aku cek orang kejadian yang aku alami ya ngonek paham ya? Kata ini menunjukkan no, masalah hak muka siapa porona ini aku sami kalian Nabi Muhammad ketika perang Khandaq. Niki kula tak cerita. Cerita bukti-bukti bahwa Nabi itu tahu yang akan terjadi. Ya karena diberitahu Allah, ya karena diberitahu Allah. Pas perang Khandaq, niku Kanjeng Nabi miskin sekali. Sahabat ora kelamanan. Ora kelamanan, ijek ngeduk parit. Ya Kanjeng Nabi ora jawab, ora kelamanan ngeduk nopo? Parit. Kuwi. Lha maksudnya malah kaji Nabi dia guyonan. Hei sahabat-sahabat, gue seneng. Misalnya sebutkan kerajaan di Raklius dan Romawi kena gue. Jadi zaman itu Romawi menguasai Palestina, Lebanon, Syria. Sahabat tak kira-kira dorong itu. Dan menguasai Romawi, gue-gue itu. Jadi umum apa? Semua. Muhammad tak berdua, tak berdua. Dan mangan era kuat, tak penalun orang Romawi. Jadi sehingga umum apa-umum apa malah yakin. Muhammad itu rahwara. Mangan era kuat, kok dihabisi, no? Ngalan orang kok? Lu mau nanti ngerti-ngerti, tiba-tiba aneh kan di Nabi. Marumah, gue juga nak ngalah Romawi. Mahkota Raja Romawi ku, gue suruh apa? Gitu ya Rasulullah, ya kiri, mungkin. Lu itu sudah lah, wah, kaji Nabi bapak-bapak lah, itu bapak. Diganti Abu Bakar. Palestina, yang ngonton Baitul Maqdis, ini namanya Syam, ini namanya apa? Syam. Palestina sing wonten Baitul Maqdis niku kembali ke umat Islam era Sayyidina Umar. Pange era Sayyidina Umar. Bareng rajane tunduk mahkota Palestina dikene Sayyidina Umar. Aku di Umar eling dhewe lagi. Makhluk kok ora kaya itu apa tak terbiasa. Ya tiga ora beda. Jadi jenis cara ini desa realisasi jagat. Jadi wong mahkota raja kalau dikei guyonan Umar kok nganggo digokno rukin ngono ae Pak. Lu coba Nabi bisa gitu berdasar mimpi apa berdasar mukasara? Berdasar mukasara. Lah kalau begitu peristiwa sing didhawono Nabi Yusuf niku cek mimpi cek ora berdasar hak mukasarahnya niku tetep nopo ngapa? Mana yang akan terjadi ya, sing disebut alimul ghaibi fala yuzhiru ala wibli ahadan illa manir tato napa mirrasul. Jadi barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Cuma khusus para rasul wonten istisna. Allah itu alimul ghaibi yang paling ngerti barang gaib. Dan itu tidak akan diberi ngertikan sama siapapun kecuali illa manir tato mirrasul. Kecuali rasul tertentu yang dikira akses ngerti barang napa. Jadi sah, meskipun rasulnya tahu ini berdasar pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang banyak rasul yang diberitahu akan hal yang mau nopo terjadi. Paham ya, pencapaian. Karena banyak yang menerangkan tentang Nabi Yusuf mimpi itu urusan takdir mimpi ini. Ini urusan kalau ada kepentingan terang, ini urusan mimpi ini. Paham ya, sampai buku takdir mimpi laris. Terus jadi nomor barang jadi mimpi roh pedet. Pedet itu segini papat, berarti nomornya papat sih. Nah kok pikirnya kok segini orang meripate. Karena pikir-pikir pertama meripate loro, berarti loro orang. Segini papat, berarti papat. Nah meripate loro, berarti loro. Papat be loro. Barang kuali tenang saja, dia mau loro be papat. Damai. Terus ini udah dia takwil. Ngerti santri-santri ngipi gimana. Terus lo cerita malik. Ummu Habibah putrinya Abi Sofyan. Sebelum Abi Sofyan iman, Ummu Habibah mun iman ngantos dari hijrah teng Habasyah. Bareng dulure Sayyidina Ali Ja'far bin Abi Sitan. Mimpi sampean roh saya. Ummu Habibah mimpi nang dene mangku rembulan. Mangku napa? Dan ketika mangku rembulan, kanca-kancane ngundang ya Ummul Mukminin. Napa ya Ummul? Dari Ummu Habibah. Padahal dalam keadaan yang kabar di Ethiopia, Kanjeng Nabi teng Medina. Niku jare Ummu Habibah saking yakine, wah anak ngono aku calon bojone Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi diwahyani Jibril, "Mak, saiki juga kowe kudu rapi Ummu Habibah." Dadi bagi iki bengine isuke diakarno mbek raja aja, dadi bojone itu Kanjeng Nabi. Ummu Habibah roh lewat mimpi, Kanjeng Nabi lewat dikandani sinten sih? Padahal dengan jarak bermil-mil, bahkan antar negara-negara Kabasyah dan negara apa mesti? Nak ngono Nabi ngertos barang gaib, niku lewat waktu. Intinya orang perlu dewa-dewa urusan mimpi. Paham gitu? Jadi, makanya Nabi Yusuf tadi ketika dua pemuda mencabut, nopo, mimpi ini, gak bukan mimpi pokok. Jadi Nabi Yusuf, cek gue mimpi cek orang, kejadian sing gua ape gua alami yo ngene iku Pak ya. Yo ngene iku sing sitok telung dina kerja terus napa 3 hari dikeluarkan kemudian kerja lagi. Sing sitok dikeluarkan kemudian akan di paham gitu terus jadi napa kita terus peringatan jadi masalah satu mimpi niku matang umat Kanjeng Nabi itu ditutup. Jadi ketika Nabi kok ora ngipi ape nek mati. Nah ngipi ae lek paling tak awal bila ya sebagai tahu di pengiran hukum korat terjadi ya itu. Kalau misalnya nak bantah, kus kulang itu elak, nyatanya terjadi elak tenang. Nah potongan kau ini ngipirang itu sering tuh nanti kayak elak. Oh, nanti kayak elak orang ngipir lah, sering tuh nopo. Potongan-potongan aja rata syukur, rata kus mudah berpengiran, nanti pun nopo. Nanti kayak elak ukare iman. Terus kulon jadi kiai, kulon nanti kulon ya pe terus entah tiru kan nanti. Ngaji ya ape, lho ke semua yang jenang ngaji kok dengar sawah itu ya ape ajaranku kok doang lho ke nabi itu ya ape ajaranku malah enak atau menangan, no? Kepada yang bermuang-bermuang wajah ngaji ya aman lebih, wajah ngaji ya aman sapi oleh orang organik kiai kok tenangan maksudnya kiai ape sapi, ape sapi ini gimana mereka? Malah mau ngantir anggap baik yang menernak sapi itu cek senengnya itu barang halal, alhamdulillah mati misalnya macul, ya, alhamdulillah saya umatku boleh rezeki kok lewat macul, boleh barang halal, alhamdulillah ya, nah enak, damai kalau keyakinan kalau banyak banget kalau saya nyiain ke damai-damai misalnya ngantin itu jujur, aku kesong satu bujur, ya alhamdulillah kok jadi bujur baru-baru menek, baru-baru menek gak diharap-harap jadi sebetulnya kebenaran itu gampang sekali. Ya terus mungkin saya ngaji, saya kaget mau kita mau somali dengan siap. Ketika nanti mulai ngaji, ada pemuda gagal lewat mau kerja. Dan itu dikomentari sini oleh teman-teman ngaji. Ngaji. Malah kan Nabi sih ngelakang, jangan demikian. Itu boleh halal, gak ada ajaran. Paham kita, terus ini bin apa? Ini kan orang berjauh, ini bin teman-teman. Ini lo terusakan ya. Kuliyal amrul ladhi fihi tahtatiyah waqala lajawa sopa Nabi Yusuf lilladhi maring wong zonah kang yakin sopa Yusuf ayat wong nasegesi yakin sopa Yusuf analu tak terne lagi ku najin iku wong sing selamat min rumah sangking wong loro sing di penjara wawal te'an nasi ku astagi ku sing tukang ngelayani minum kenapa sing ngelayani minum selamat gini mau mergulak tidung racun Utpur ni indarok bika, utpur ilingo siro, nyebuto siro ni ingsun, indarok bika, ono ingarote tuan siro. Bukan pengirang itu ngelakas ini. Indarok bika, ono ingarote majikan siro. Sayyi bika, tegese majikan siro. Fakul mongkong ucapu siro, lalu maring sayyi bika, kue ucap ngene, inna fisijni gulaman mahbusa. Inna fisijni, saktamne iku tetap ing dalam penjara. Gulaman ono pemuda mahbusan ingkang den penjara zulman kelawan dolim nggih tetep dipeteni Yusuf kok kowe kandha majikanem raja lan ono pemuda sing di penjara dalam dolim iki maksude Nabi Yusuf pakoro jama kok metu sapa asaki pancaru mongko nglalekno nggo ing asaki asaki si tukang nyirami raja iki maksude tukang minuman kok setan setan zikra fi ing eleng ngelingno tuane men zikro Yusuf segera ngeleng no masalah Nabi Yusuf indarok bihi maring majikane asaki kalau bisa mau kemanggun soko Yusuf maka saat segera manggun soko Yusuf Yusuf fisik ni ing dalam penjara bid'at ini na ing kira-kira tahunan bid'un itu angka mulai 3 sampai 9 kila apa? Wah kila nanti asal tangan terolah tapi ini lemah mesti ini mayok maksimal 9 tapi bid'un itu 3 sampai 9 9 atau spibit ini apa? Sini wakala lancaru sopa al-maliku raja al-maliku misra begitu maling Mesir ar-royan bin walid ini roa itu ini tak temen ingsun roa itu ini ngalik ingsun sab abakorotin ini aro sab abakorotin maknanya aro ay roa itu tegesi ini ngalik sopa ingsun ngipi ingsun sab abakorotin ing roh tapi pitu si mana ini kan gendu-gendu yak uluhuna ingkan wangan hu ing sab abakorotin yak talik guna tegese ingkang untal guna ing sak abarorotin apa sak pun apa pitu minal bako di saking sapi ija pun kang puru-puru jamu aspa jamai lakar aspa aku ngipi roh sapi lemu pitu dipangan sapi kuru pitu. Wasal asumbulan tenang ngipi roh tanaman pitu kudiran kang ijo-ijo. Wa ukoralan engkang liyosak asumbulan tenyo pitu tanaman ya bisa ten engkang kering-kering. Kodil tawarkan teman-teman nguntal apa yang bisa alal kudri yang atasnya sing ijo atau alal kudri yang atasnya sing ijo. Wa alam langalah no opo ikilah kuhoru ya bisa ali ga emakase sumbula dan kudri ya yuhal malak uli biro-biro pengawal atau penasihat abtu ni nyata isaran sirone itu biru ya yang dalam mimpi itu bangino tukesin jelas no siro kase lima re itu tak biru ga bangino tukesin jelas no siro kase lima re itu tak biru ga yang tak biru ya ya ingkuntum lamun ana sira kabeh iki ya mari iki ingkun ku tak buru tak iso nak wil sira kabeh pak guru ra mau nak wil sira kabeh niku ya ya lan sing tukang pentadbir mimpi niku anggar gak iso terus enak perlu atuh go tunapa akhlak perlu padha jawab sapa penasihat raja helpi atuh go akhlak utawi iki ku mimpi sing dadi bungane tidur sing campur aduk akhlak tu akhlamen tegese mimpi sing campur aduk. Wama nahnu lan orang nanti kita tidak wili tak lami kelawan ngipi sing campur aduk iku bi alim minar iku kelawan wong sing ngerti kabeh. Wa qala lan ucap sapa tadi nadam ni. Begitu ki mriki mawon. Dengan itu terletakkan berapa orang tadi nadam ni. Tetap wau peringatan ya kangge tiang-tiang sing percaya mimpi. Masalah mimpi niku ge nak sampean yakin iso ditakwil ngaku takwil mimpi nggih monggo mawon tapi yang pun percaya teman-teman. Kecuali misalnya yang tersampai nanti rapi istihoro sebelum mimpi ini roh buto atau roh uang mungkin gitu. Tapi kalau keluar rumah kan rapi berarti kulitnya mulus kan kena apa tak rapi tak keluar tak elek keluar kadang sampai santai-santai yuk bingung kecuali mimpi rapi mimpi ini roh uang uang kan rapi kulitnya mulus kan juga anggapnya buto itu apa mulus karena apa tak uang tak cita wile elek nak manuk joro ada rapi manuk joro dewan yang rentang jadi itu yang rentang mana boleh cita wile apa. Jadi sebetulnya saat ditakwil pun orang itu subjektif. Ya, saat ditakwil pun orang itu apa subjektif. Kenapa sisi manusia yang tinggi harmonis? Nak ulo yang tinggi itu jahatin. Orang kulitnya halusin. Itu kan nanti apa subjek? Subjek. Misalnya masalah ini ketemu macan. Ulama itu kaya macan. Sisi itu kok kuat. Kok yang doyanan. Itu kan ini macan itu apa? Itu kan gak jelas, aturan main masalah wajitas B. Kesamaannya gimana kan, aturan mainnya juga ada kenapa? Ya. Misalnya ngipi macan dari jago, orang jantung ganas, buyan kancangi. Ngipi Allah jantung jahat, orang tinggul wajitas B, orang mulus. Ini gak ada, cuma bentuk ngipi gak. Misalnya ngipi otak kurang elek. Lah marang pakune ora kuat ora kokoh ora wong fungsine paku ya ku. Nah kalau kula nggih misale grafi tadi tang nang meniki sing berarti orang ya sama orang nggo rasional syariat mawon. Ngene Islam itu salate macam ngono pun cara kula. Wong kula sing riyen ulama mawon berarti kabe ta repot. Bojo iki cara jenengan iki kok ya ngene Islam salat salate macam ngono duwe patang rakaat pun. Kok minimal itu? Laku kiai, kok minimal itu? Tak maksimal lo gampang tuh tak ulang dulu. Jadi tidak baik. Kalau kembali kok, jadi tahu siap pulau. Tidak baik, menetandarkan ideal itu tidak baik. Nganti jadi khawat. Nuh guru pulau dan pilihan pulau. Haram, gue jadi uang kucuk teman-teman. Mari kau uang khawat. Guru saya di pilihan guru saya. Sampai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kesalahan yang ekstrim itu budaya bagi kelompok lain apa? Ya misalnya mau kue tangan terus takut gak suwe kangelan dorong berubah anak ini mau mana nih susu nentek bujune rentah ibu ya rentah bawa di pasek mau berkorok banyak trawe atau ini kok mati nabi di model biye kok mentah alam ini bodoh satu gitu. Nanti di sana-sana kan di Nabi terawih mau sampai hari ke-6 kila sampai hari ke-8 bagi aku gak terawih dulu orang satu-satu sobat terus di rumah yang aku temen bintu apa gitu itu sama orang yang ngasih Nabi itu sholat terawih mau bintu sampai hari ke-6 paham ya badan itu dilakukan di rumah kalau dilakukan di rumah siang mulai terus ketika era Sayyidina Umar berhubung Ramadan dirameh sampai terawih rong puluh rokaat, sehingga terawih rong puluh rokaat itu berdasar sunnah Sayyidina Umar. Tapi ada kelompok tertentu yang nilai sunnah Nabi itu terawih walaupun rokaat. Tapi ya itu persis, kalau Nabi pas niku hanya sampai hari ke-6. Jadi nak niru persis, niku kudu dilereni hari ke-6. Tapi sing terawih rong puluh nak niru mar persis khataman Quran tuh jam luru ayo podo ra persis ya. Lah podo ra persis ya Gus Mbak terawih ora persis bisa repot. Jadi sebetulnya tiga kelompok itu sama-sama tidak persis. Ayo saiki sampean bilang iki podo-podo ora persis. Orang pilihan yang ketiga nih. Dan saya jujur akhirnya gak izin Bang. Tapi kalau buatan ekstrim tahunan, biasanya dua kali, tiga kali. Ini biasa Bang. Ini rondo-rondo atau bakulah ada terang. Buatan terawih terus buatan minimal, minimal. Biasa memang. Tapi ya karena kalau lu alhamdulillah enaknya terkenal ngalim terus jangan lupa naik iya. Ini macam fokus gitu. Terus barangnya jadi uang ngalim. Lalu kalau dia ngomong nak niru aku, sarannya apa Quran si, apa hadis si, lalu lagi gak terawih. Loh saya sih, ya bisa ini ngadil, ini kok kompetisi pek, nak niru lo, apa Quran si, apa ribuan hadis, terus lagi gak, ya gak terawih kalau sarannya angel. Lah ngolah aku terawih kan, lah ngolah aku terawih. Tapi itu tadi jawaban saya, harus selalu ada ulama yang sunnah harus tetap diyakini sunnah. Dan bentuk sunnah pilih di Ramadan itu tidak hanya terawih. Orang yang tolakul halal juga bagian dari melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thank you.